wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa syukurillah kula panjenengan sedaya munjukaken puja syukur pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring kathah kanugrahan kanikmatan. Wonten kalodangan enjang punika katitik kita saged makempal, saged manunggal, dados setunggal napa dados kalih niki. Ya wong tuku jenang ae dados kalih niki. Wonten masjid niki asmanipun masjid Baitul Muhsinin nggih. Dalemipun tiang-tiang ingkang nggadahi pekarman tumindak sae menika Baitul Muhsinin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang nggadahi pekarman, nggadahi hobi, nggadahi karemenan tansah tumindak kesaenan. Senadyan alit menika mboten pareng dipun sepeleake, mboten pareng dipun anggap enteng tumindak kesaenan kala wau. Senadyan namung arupi mesem guyu nalika panggih dumateng sami-sami umat Islam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Sira iku aja padha kumawani nyepelekake tumindak becik senadyan cilik, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, senadyan mung rupa mesem guyu nalika ketemu marang sedulurmu. Menika dawuhipun Kanjeng Nabi. Wonten hadis sanesipun dipun sebat, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Esem guyumu nang ngarepe sedulurmu iku pinangka sedekah. Pripun lek kula ajeng sedekah nyek duit mboten nyekel, bondo nggih mboten duwe. Nggih menika sedekah kanthi esem guyu. Wonten sawijining ulama salaf niku pinaringan asma Abu Hamzah As-Sukari. As-Sukari, sukar niku maknanipun gendis. Gendis niku napa? Niku nek cilik, nek gedhe gendos, mbok menawi nggih. Gendis menika legi, raosipun legi napa pahit? Legi. Nyus ngene. Kenging napa Abu Hamzah niki pinaringan asma As-Sukari, Abu Hamzah sing kaya gula, sebab piyambakipun saben-saben atur pangandikan, saben-saben piyambakipun wawan pangandikan, pengendikanipun menika tansah sae. Alus, ngelembah manah, legi, dipun rasakan menika sekecok. Nggih. Utaminipun piyantun Jawi, pengendikanipun kedah tansah legi. Mila dipun wastani napa Abu Hamzah As-Sukari. Sugih esem nalika wawan pangandikan menika andhap asor grapyak semanak, dipun mirengaken pengendikan menika tansah legi. Menika pinongkok sedekah ingkang boten parang dipun anggap enteng nggih, boten parang dipun sepeleake. Bapak ibu, kang mas mbak yu, adik-adik sedaya jamaah masjid Baitul Muhsinin ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten kalodangan enjang niki kita badhe sesarengan pengaosan nggih, sami-sami ngaji ngupati undhaing ilmi agami gayuh wimbuhing kawruh, utaminipun ingkang wonten magepokanipun, wonten sambung rapetipun kalian masalah fitnah. Fitnah niku nopo nggih, maneka warna. Al-Qur'an niki nyebat fitnah niki kanthi makna ingkang mboten sekedhik. Kadangkala fitnah niku dipun maknai kesyirikan. Para jamaah sedaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangandikan, badiru bil a'mali fitanan. Enggal-enggal tumindak amal soleh, nindakake amal soleh lan kebecian, fitanan sebab bakal teko fitnah. Kakito ilailil mudlin, kaya dine cuwilan wengi sing peteng dedet lelimengan. Kados dine cuwilan wengi ingkang peteng. Nggih. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Lah fitnah niku saged andayani napa nggih ngerusak. Sabet saged ndadosaken rusak agami kula panjenengan sedaya ngantos wonten piantun ing wayah enjang niku piyambakipun tasih dados tiyang ingkang iman wonten ing wayah sonten sampun malih dados tiyang ingkang kafir. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran. Ing wayah sonten iman, ing wayah enjang sampun kafir. Ya bi udinahu bi aradin minad dunya. Piyambakipun menika ngedol agaminipun diijolake kanthi kanikmatan kadonyan ingkang alit. Ila saking menika kula menika sedaya asring nggih mireng kabar wonten saperanganipun umat Islam piyambakipun nilarake kapitah dosanipun. Ngedol agamane. Ming dijoli ngagem napa uwas. Kalih kilo, kalih bakmi instan 5 ungkus. Menika sampun dipun tilar kapitah dosanipun keimananipun. Nggih kanthi murih sak murih-murihipun. Nggih. Menika ugi kalebu fitnah. Semantan ugi Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an wal fitnatu asyaddu minal qatli. Lan fitnah iku luweh ngegirisi tinimbang napa al-qatl? Mateni nyawane wong, ngilan napa ngilangi nyawane wong. Fitnah iku luweh ngegirisi, luweh ngedape-dapi tinimbang wong sing mateni tiang sanes, mejahi tiang sanes. Fitnah napa niku sing luweh ngegirisi lan luweh ngedape-dapi? Nggih menika asyirku billah. Tumindak syirik marang Allah. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Fitnah ten mriku napa maknane? Niku kesyirikan Bapak Ibu sedaya. Nggih. Dados tiyang tumindak kesyirikan menika langkung agung. Dosa pidendanipun menawi dipun bandingake kalian tiyang ingkang mejahi tiyang sanes. Wong mateni wong niku saged tesih nggadahi pengarep-arep pengajeng-ajeng badhe diapura dosane dening Allah. Ananging tiyang ingkang tumindak syirik dumateng Allah ngantos dumugi sedo mboten mertobat menika mboten badhe diapura dosane dening Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha yaqti Allah iku la yaghfiru ora bakal paring pangapura an yushraka bihi marang wong sing tumindak syirik. Wa yaghfiru anangi Allah paring pangapura. Pripun niku mau ayate? Ma duna dzalika. Dosa sa'liani syirik lima yasha' tumrapipun tiyang yang dikersakake dening Allah. Wonten pitakenan, la syirik niku ora wonten kalih, wonten syirik akbar, wonten syirik asghar. Niku nek syirik asghar niku diapura napa mboten? Wangsulanipun nggih mboten diapura. Sebabipun menapa Allah taala le ngendika la yaghfiru an yushraka bihi. An yusraka bihi niku para santri ingkang nembe sinau wonten pondok pesantren nggih. Santri niku ra kewajibane sinau nggih. Kewajibane sinau ngaji ingkang sregep ora mung ngliwat mawon. Kuwi jenenge santri liwetan. Sregep ngliwete nemen gitu. Nek ngaji ngantuk gage-gage le arep ngliwet gitu. Dupeh mriki sugih beras. Pari ten pundi-pundi kathah. Jadi santriliwetan.com ngoten niku mengki. Para santri niku nalika ngudi ngelmu nahwu nggih. An yusraka niku wonten tetembungan an ditambahi yusraka. Niku jenenge susunan apa niku, Mas? Masdar napa dipun wastani masdar muawwal an yusraka. Masdar sorehipun apa an yusraka niku? An yakula niku masdar muawwal, masdar sorehipun al-aklu ngeten to nggih. Nek an yusraka bihi niku masdar sorehipun isyrakan bihi. Isyrakan bihi. Dados ayat niku maknane nggih Allah niku mboten paring pangapura dumateng isyrokan bihi. Wong sing tumindak gesirikan. Lah la yaghfiru isyrokan bihi niku miturut para ulama niku dipun wastani an-nakiratu fi siyaqin nafyi. Tetembungan nakirah ingkang kasebat wonten kalimat nafi. Nek isim nakirah niku ora umum. Nek isim ma'rifat niku ora khusus, niku kirang leres, Pak. Isim nakirah niku bukan isim yang umum secara mandiri. Tapi nakirah itu dia baru menjadi umum jika tersebut di dalam beberapa redaksi, antawisipun redaksi nafi. Jadi nek wonten isim nakirah disebutake wonten kalimat nafi, niku maknane nakirah kalawau umum. Semanten ugi an-nakirah fi siyaqil imtinan, an-nakirah fi siyaqil istifham, an-nakirah fi siyaqil syarat. Niku sedanten ngepi wucal napa? Keumuman. Maknane apa kok umum barang niku? Maknane nggih kesyirikan ingkang mboten diapura dosane dening Allah niku sedaya kesyirikan ingkang wonten. Sae niku syirik akbar utawi syirik asghar. Niku pendikane Imam Ibnu Utsaimin. Imam Ibnu Utsaimin niku asring menapa niki nyerat kaidah niki an-nakiratu fi siyaqin nafyi ta'um. Nggih, tetembungan nakirah ingkang dipun sebat wonten kalimat nafi menika nggadahi makna umum. Semanten niki tan ayat kala wau. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih. Allah ora maringi pangarep pangapura marang wong sing tumindak syirik. Nggih niku maknane nggih kesyirikan sedanten kesyirikan. Sae ingkang ageng, sae ingkang alit. Mila ngatos-atos. Kesyirikan niku senadyan alit kedah tansah dipun singkiri, kedah tansah dipun tebi. Nggih mboten parang ditindakake. Ananging wonten bentenipun antawisipun syirik akbar kali syirik asghar. Bentenipun menapa? Bentenipun pelaku syirik akbar niku nek mboten diapura dosane nggih piyambakipun kekal abadi nyemplung neraka saklami-laminipun mboten wonten telasipun. Naudzubillahi min dzalik. Pramila saking menika Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik sedaya ingkang dipun wastani dosa syirik niku luweh gegirisi tinimbang mateni wong. Senajan sing dipateni niku 100. Niku tesih saged diapura wong mateni wong niku. Nggih. Ananging nek napa tumindak syirik ngantos dumugi sedo kok mboten mertobat, nggih piyambakipun kekal abadi wonten saklebetipun neraka. Ku sing kandha sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayatipun sampun kita midhangetaken sesarengan. Menawi syirik asghar nggih piyambakipun nggih mboten diapura nek ngantos dumugi sedo niku mboten mertobat. Ananging mangke wonten akhirat niki fatwanipun Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, pelaku kesyirikan asghar niku menawi mboten diapura dosane nginjang piyambakipun badhe dipun timbang wonten al-mizan. Mizan niku maknane timbangan. Sing ditimbang nopo? Wonten dalil ngendikake ingkang dipun timbang niku menungsane. Nggih, mula sesuk bakal teko ana wong lanang sing gedhe dhuwur, gagah pideksa. Otot kawat balung wesi paribasane nggih to. Niku timbang niku bobote ora luweh abot tinimbang sewiwine lemut. Lemut niku cilik napa gedhe? Lemut cilik mah, nek gede jingklong seneng gitu. Nek lemut mawon cilik napa meleh? Sewiwine lemut, nek sewiwi pitik didol digoreng payu mah. Ning nek sewiwi lemut digoreng jur dadi apa? Sewiwi lemut. Dadi napa nggih? Ilang gitu. Digoreng niku pure ilang, muspro. Dados wonten sawijining dalil ngendikake ingkang dipun timbang niku menungsane, dalil sanesipun ngendikake ingkang dipun timbang menika napanipun? Amalipun. Nggih. Kalimatan khafifatan fil lisan, tsaqilatal fil mizan. Habibatan ilar rahman. Ana kalimat cacah loro sing enteng diucapake lisan ananging abot timbangane kalimat iki ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Pinangka dalil bilih ingkang dipun timbang menika amalipun. Dalil sanesipun nyariyosaken ingkang dipun timbang menika napanipun? Sahaiful amal. Nggih menika catetan amal soleh. Dalilipun hadis bitaqah. Nggih, mangke wonten tiyang niku dosane napa nggih? Pitung catetan nggih, saben sak catetan niku sejauh mata memandang, sak pendeleng niku isine dosa kabeh. Nggih, wonten mboten menungsa niku dosane dikelompokke nganti sak pendeleng. Wonten, Pak. Lah iku menungsa kok isine mung dosa tok nggih wonten. Langger matane melek tumindak dosa. Niku ajeng merem tumindak dosa melih. Pokoke nek matane melek mesti tumindak dosa. Lah pripun lah kula niku nek mboten grenengi tangga niku lambe kula blakeman rasane kaya ditapuki mboten lega nek dereng grenengi wong niku. Tangi turu grenengi wong. Apa ora ning kancane wing grenengi wong kok. Monolog niku lho pirsa monolog Pak. Monolog niku gemremeng dhewe ngoten niku sinambi grenengi wong. Sebab nuwun sewu lisanipun sampun gatok nggih. Sampun gatok. Nek mboten grene wong jare blangkeman rasane niku. Mboten lega. Nggih. Jagong tengene tiyang gadah damel nyumbang ya sida grenengi ya wan. Yo ngalah amit-amit jabang bayi. Aku ki jagong rene lek nyumbang ya 1000 kok uli-uli ra cetha babar blas. Jatah kok ting plenyek ra karu-karuan. Bu, sing jenenge jatah niku ten pundi-pundi mesti pating plenyek, mesti kelet kabeh niku jatah. Nek mboten ting plenyek jenenge cengkaruk, ngene. Mawur niku. Niku saking pintere le ngrenengi tiyang sanes. Nggih. Nauzubillah min dalik. Wangsul dumateng kesyirikan kalawau. Dados kesyirikan alit menawi mboten mertobat mengke badhe dipun timbang. Nek abot amal solehe kesyirikane cilik niku luwih enteng nggih piyambakipun mboten mampir neraka mlebet swarganipun Allah. Menawi luwih enteng napa nggih? Luwih enteng amale dosane luwih abot nggih berarti piyambakipun mboten diapura syirik alitipun mampir langkung rumiyin wonten sak lebetipun neraka naudzubillahi min dzalik. Nggih. Mengko sedina ten mereka niku padha kalih kalih pinten 50.000 tahun nggih sedina ten mereka niku kula aturi mbayangke wonten tiang-tiang ingkang gagah pideksa gedhe dhuwur niku nalika diparingi lara mules niku le sambat entek amek kurang golek mboten pitados panjenengan niku kadang kala nggih kula aturi kadang-kadang niku ziarah dolan ten rumah sakit ten rumah sakit niku tiang gerah nandang gerah maneka warna tur gerahe niku sarwa gegirisi. Wong sambat tok niku isine. Aduh piyung, aduh ya Allah, ngoten. Loro awakku. Awakku loro nganti bingung aku arep piye ngoten niku. Sing sare niku napa niku? Gedabikan mboten karu-karuan niku. Lan jenengan kok saged crita kula nggih pun nate loro. Dek wingi diampiri Mbak Corona niku. Ngantos sebulan dangunipun namun ngatang-ngatang dek wingi niku. Alhamdulillah Allah taala tasih kepareng ganjar iso panjang saged pinanggih panjenengan wonten masjid mriki. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya umat Islam ingkang nandang gerah enggal-enggal dipun paringi waras. Ingkang nembe lali nggih, ingkang nembe maksiat enggal-enggal dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Niku kesyirikan. Fitnah ingkang arupi kesyirikan. Ten jaman sakniki nggih kuatah Pak. Sae niku rupa larung sesaji. Sae niku rupa nggih sesajen sanesipun wiwitan pancenan caos dahar. Demit kok dicaosi dahar. Dahar niku rak tumrapipun tiang-tiang ingkang minul ya nggih. Kagem ratu, kagem bapa biyung caos dahar. Lah nganggo demit ki caos dahar ki. Pangapunten Kanjeng Demit sowan kula pindah mriki silaturahim jangkepipun nangka kalih niki kula caos dahar jajan pasar jenang abang jenang putih jangkep kalian ayam cemani nggih. Mugi-mugi Kanjeng Demit kersa paring keselamatan karaharjan dumateng dusun mriki satemah dados dusun ingkang gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerto lan raharjo subur kang sarwa tinandur kampang kang sarwa sinandang murah kang sarwa tinuku bingung kang sarwa ngrungokake enten sing bingung mboten sing bingung malah mboten guyu Pak. Wong ora mudeng soalé gitu. Iki ngomong apa to ya. Wis ben iku ben golek penerjemah dhewe aku ora urusan aku. Wong kula kan ming derek kalih ketua takmin gitu. Katuran ngaturaken pengawasan basa Jawi. Lah ngayub Yogyakarta niki lho pusat peradaban basa Jawa. Ngendi kene ngoten niku? Mila kedahipun nggih dipun uri-uri niki. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik sedaya, fitnah sak lajengipun menika kadang kala arupi subuhat lan syahwat. Kados wonten hadis ingkang kala wau kula aturaken, badiru bil a'mali fitanan. Enggal-enggal sira iku nindakake amal soleh sebab bakal teko fitnah kakita ilailil muzlim kaya dene cuwilan wengi sing peteng. Napa niku subhat? Subhat niku perkawis agami sing rumangsane agama. Kamu kok janjane sanes agami ning krana bentuke niku mirip kalih agama rumangsane agama. Lah subhat niku nek ditutke nek dinut ndadosake wong sing esuk niku waune Islam sore malih dadi kafir. Sontenipun kafir enjange pun sampun malih dados tiyang kafir. Sonten Islam esukipun kafir. Esok Islam, sontenipun kafir, sonten Islam, esokipun kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Niku krana napa dayane subhat kala wau. Nggih. Gampangane subhat niki pemikiran-pemikiran sesat, piwucal-piwucal ingkang nalisir saking syariatipun agami. Nalisir saking dawuh pengendikanipun Allah, nalisir saking dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, wong salat kuwi sing penting eling. Salat kan intinya doa. Dadi nek awake dhewe iki wis eling karo sing gawe urip wis cukup senadyan ora salat, lah niku diarani subhat, Pak. Mas, wong salat kuwi kanggone wong sing derajate nembe ana ing syariat. Ewondene aku nggih, wong-wong sing duweni daya linuweh nggih weruh sak durunge winarah. Ngoten niku, opo weruh sak durunge winarah? Waruh sak durunge kedadean. Niku cetha-cetha ngaya wara ngapusi gedebus kerincing, Mak. Ana wong weruh sak durunge winarah niku pencetha ngapusi. Sebab Allah Subhanahu wa taala zat ingkang murba masesa jagat sak isine niku, ingkang nyipta panjenengan sedaya, ingkang maringi gesang, maringi gerah, maringi pecah. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, "Kul Muhammad sira dawuh marang sekabeh menungsa." La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ora ana makhluk sawiji ana langit, ora ana makhluk sawiji ana jagat sing weruh barang gaib kejaba amung Allah Subhanahu wa taala. Nek enten wong ngaku-ngaku aku iso ngeramal, aku iso mbethek, niku cetha ngapusi, Pak. Cetha niku. Mila Imam Albani nate ngeyel dumateng tiyang ingkang ngaku-ngaku weruh barang gaib. Anu, Albani, aku ki iso weruh sak durunge winarah. Dadi ngerti kedadean sak durunge kelakon. Oh iya bener. Wah nek aku ora percaya. Lah ngapa ora ana dalile? Ya wis nek ngono saiki awake dhewe debat. Kowe tak tantang debat nek kowe ora percaya marang aku. Ngoten niku. Imam Albani le nyauri, aku gelem debat ning ana syarate. Wong wau tekon, syarate apa? Lah jare kowe iki weruh sak durunge winarah. Kok ndak tak tekon syarat barang. Kowe cetha gedebus kerincing kowe iki. Niku perdebatan paling singkat, Pak. Sak ngalam donya, ngaku weruh sak durunge winarah kok ndak takon syarat barang. Wonten meleh video nek niku kula ningali piyambak nggih, video wonten televisi. Penyiar TV niku ndelalah kok ya iji napa nggih? Iji kasinungan keimanan ngoten nggih. Iki duwe iman. niku wawancara kalih tiang sing ngaku weruh sadurunge winarah. Anda ini weruh sadurunge winarah? Iya. Bisa tahu kejadian sebelum terjadi? Iya, langsung dikuoplok raine niku. Plok ngoten niku. Lah nek kowe iki weruh sadurunge winarah kan sadurunge tak samplok kowe ngendro. Ngoten niku. Wah sing dadi narasumber ngamuk-ngamuk kurang ajar aku diwawancara jebule ditapuk eneng TV gawe wirang wong ngoten. Niku wonten videone ning mawi basa Arab. Le kula terjemahke rada anu horor sithik ngoten niku. Tapi secara makna niku pancen terjemahe ngoten niku. Nggih. Televisi ten Arab mriku nek ten Indonesia mboten nenten jenenge digecrek polisi ngene. Diundang arep diwawancara kok jebule mengarep ditapuki niku. Nek nek ten Indonesia mboten nenten. Ananging syubhat kala wau perkawis-perkawis ingkang dipun wucalake dipun pitadosi tiyang ngakathah kaya-kaya barang bener ning janjane menawi dipun timbang mawi syariat menika mboten bener niku ingkang dipun wastani syubhat niku gawe cilaka tiyang saged ndadosaken tiyang menika murtad medal saking agami Islam. Nauzubillahi min dzalik. Nggih, niku makna fitnah. Jadi kadang kala fitnah niku maknane pun syirik. Kadang kala fitnah niku maknane pun apa? Subhat kala wau, ajaran-ajaran sesat niku wau. Nggih, ora sah salat sing penting eling. Salat kuwi ora kanggone wong sing syariat, nek wis hakikat wis ora sah perlu salat. Hakikat niku napa? Hakikat niku manusia tenggelam dalam rasa cinta kepada Allah. Dadi nyawang wong-wong ngene iki wis sing katon mung Gusti Allah tok. Mula wong lumrah iki nyawang wong sing hakikat iki dheweke rumangsane edan, mongko asline ora edan. Dheweke kuwi wali ngoten niku. Niku nggih enten dalile lho Pak wali edan niku. Nggih. WE wali edan. Niku dalile napa? Dalilipun Al-Qur'an nalika nyariosaken Kanjeng Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Yusuf niku didawuhi utawi diaturi lewat nggih, diaturi lewat dening Imra'atul Aziz ingkang gawa ibu-ibu pejabat niku dicekeli woh-wohan, kalih dicekeli napa? Peso lading, Pak. Wis nyogek do ngunceki dondong. Nalika ngunceki ngoten Kanjeng Nabi Yusuf niku lewat. Ibu-ibu pejabat niku mirsani Nabi Yusuf niku melongo. Sebab Kanjeng Nabi Yusuf niku indah, nggih. Guanteng, luwih guanteng tinimbang Betara Kamajaya gitu. Niku nganti melongone niku mboten krasa nek sing diunceki niku napane drijine. Menyaksikan keindahan Nabi Yusuf niku hilang kesadaran sing diunceki drijine. Dadi drijine niku diongoti, Pak. Pirsa diongoti. Dilincipi. Semanten ugi manungsa. Lah nek nyawang keindahan Nabi Yusuf mboten sadar napa melih nyawang keindahan Allah. Luweh mboten sadar. Dadi ora sadar ora kelingan lali purwa duksina mboten eling kuwi sapa tingkah lakune dadi aneh sebab dheweke niku mboten pikirane pun mboten mancik ten ngalam donya melih. Ngendikane ngoten niku. Ngendikane ning kula mboten pitados niku. Nggih. Niku ngayawara melih niku mau. Ngedebus kerincing malih. Sebab nopo menawi piyambake pun estu-estu terpesona dengan keindahan Allah, kudune ya ngunceki tangane. Nggih mboten? Kan nyawang Nabi Yusuf niku ngunceki drijine. Tapi enten mboten wali sing ngunceki drijine. Nek keindahan Nabi Yusuf men diiris drijine ra krasa, berarti nek dheweke nyawang keindahan Allah kudune diketok gulune luweh ora krasa kan mboten wong Allah niku maha indah. Neng wali nuwun sewu nggih tiyang-tiyang ingkang sampun ngaku dados wali yes, kaya dene wong weng niku nek ditusuk ri nggih mesti bengok-bengok dheweke. Mila pendalilan ngagem ayat kala wau mboten leres. Setunggal angka kalih napa niki ibu-ibu pejabat le mirsani Kanjeng Nabi Yusuf niku le ngunceki driji niku ming napa nggih? Ketika itu nalika nyawang tok napa terus ngunceki terus nganti entek tangane. Le hilang kesadaran niku sementara nopo terus. Sementara to nggih. Lah sing aku wali niku terus e. 24 jam. Weng terus niku. Mila pendalilan kala wau mboten leres niku pinangka syubhat. Kanjeng Nabi niku ratuning para wali. Ning Nabi niku nggih mboten ngoten niku kok. Nabi tetep eling. Nabi tetep nindakake siap, nindakake salat ngantos dumugi abu-abu Sukunipun mila teori piwucal penapa kemawon ingkang panjenengan mireng, ingkang panjenengan waos menika sedanten kedah dipun timbang kanthi Al-Qur'an. Kanthi dawuh pangendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dipun timbang kanthi amalipun para sahabat, para ulama ussalaf. Nek mboten ngeten, waduh awake dhewe ming diombang-ambingke dening subhat kala wau. Dening piwucal-piwucal ingkang nalisir kala wau. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, makna fitnah salajengipun menawi tiyang menika sampun gadahi pekareman tumindak syirik, menawi tiyang niki sampun ngalor ngidul ngetan ngulon ngetutake subhat, Allah Subhanahu wa taala badhe maringi fitnah salajengipun ingkang rupi musibah. Allah taala dawuh wonten salebetipun Al-Qur'an surat Al-Anfal ayatipun selangkung, wattaku padha wedya sira kabeh iku. Padha ngati-ati sira kabeh. Padha gigrika sira kabeh fitnatan marang sawijining fitnah. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Sing ora teka marang wong-wong sing tumiza zalim toktil. Napa makna musibah enten mriki? Makna fitnah wonten ayat niki maknanipun musibah, bala, bencana alam. Nggih. Dados makna surat Al-Anfal ayat selangkung niki Allah taala dawuh umat Islam padha ngati-ati ya sira kabeh. Padha wedi ya sira kabeh marang tumuruning balak. Marang medune bencana alam, bencana niku nek empun mandhap mboten namung napa nggih? Nekani ndukeni tiang-tiang ingkang zalim tokdil. Mila nalika wonten tsunami, nalika wonten lindu, niku kuabeh kenging. Sing zalim nggih keneng tsunami, ya keneng lindu, sing soleh sing sregep ngaji ugi keneng lindu. Lindu niku gograk yuk. Wah, kok eneng omahe Pak Kaji lindune tak minggir ngene. Mboten enten nggih. Kuabeh rubuh ta nggih? Senadyan Pak Kaji, senadyan para alim, para ulama, para santri, ibu haji, bapak haji ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi, pinangka panuntun kiblating panembah ilahi robi, niku nek bencana ampun medhun nggih tetep ngampiri. Nggih napa mboten? Napa kok iki alim ulama Pak Haji ingkang tansah sumanding kitab suci bencanane tak minggir. Aku tak milih sing gendro-gendro wae tak remukke. Mboten enten, Pak. Sing gendro sing kaji kabeh di gulung dening Allah, ananging sedanten badhe di uripake Allah benjang wonten akhirat gumantung amalipun piyambak-piyambak. Lah, ada dasar ayat niki, kula panjenengan sedaya mboten parung nglirakake wong tumindak zalim. Ah, wis semen lah kono tumindak maksiat, kono arep sesajen, kono arep melu subhat, tanggaku yen wis ora apa-apa sing penting aku ora. Ampun ngoten niku, Pak. Egois niku. Egois niku basa Jawane napa nggih? Sakarepe udele dhewe niku sama dengan egois. Terjemahane kok horor ya. Egois sakarepe udele dhewe. Sebab nopo mangke menawi wonten balak musibah, sing keneng niku mboten sing tumindak maksiat toktil. Ning kelebu panjenengan barang nggih bakal nampi pidendan saking Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang soleh, bocah-bocah cilik sing mboten duwe dosa napa-napa niku melu nampa rekoso. Mila amar makruf nahi mungkar menika kedah tansah dipun tindakake. Tanggane niku wonten nyolong pitik, asmen lah sing penting kudu pitikku sing dicolong. Ya saiki. Esuk nek pitike tanggane entek pitike jenengan genti. Oh nek kula mboten sadurunge pitik kula dicolong, kula nyolong dhisik. Niku jenenge padha nyolonge nggih ta. Acah desa kok sak desa kok isine maling kabeh gitu. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik niki maknanipun fitnah nggih. Lah kula panjenengan sedaya ten dinten niki nembe gesang wonten sak tengahipun zaman ingkang kebak fitnah. Kula taken kesyirikan niku kathah napa sekedhik zaman sakniki. Kathah, Pak. Nggih. Wong pasang sesajen, wong lunga ning gone dukun, wong pasang jimat. Nggih. Wong sing rumangsa napa niki ketiban apes meng gara-gara nyawang perkara-perkara sing mboten enten kaitane kalih pengapesan. Waduh gini bengi-bengi kok eneng kupu mlebu ning jero omah ki arep ketekan apa iki penek balak bencana apa ngene. Eneng manuk gagak liwat auk auk alah nduk bengi-bengi kok eneng gagak gondol nyawa ngene. Lah nek ra gondol nyawa ya ora iso mabur gagake ngene. Nggih mboten. Jenengan ajeng sadyan niat ingsun dodol some ing dina Ahad ngene. Tanggal 30 Juni kalih ewu kalih likur mugi-mugi pinaringan berkah laris ini dipangan dadi daging getih kanggo nafkah anak lan bojo nembe gowes ajeng dodol somen niku tendalan enten ula sing malak. Waduh kok ening ula malang ya gek iki pinangka sane panopo iki. Wah aku tinimbang ciloko tak mulih wae. Lah niku jeneng niku tindak kesyirikan niku nggih. Nek enten ula malang dicuthik gek lewat ora kok terus ra dodol. Anak engkau betina ulane malang terus jor pieng, ni arak malah hajur, jagal semanten ugi. Wah, iki bojoku lagi metengnya aku rai untuk jagal wedus, rai untuk jagal sapi. Sebab bojoku lagi meteng, dadi idulan saya iki aku rai untuk job iki. Mangka bojone pendak tahun meteng wae gitu. Atau seran jagal terus nuna engono. Ulane ku nate, ulane ku nggih anu enggak ada pendamelan samben nggih jagal sapi ulane. Jagal mendo. Wayah idul adha niku job kula kathah, mlakune gleleng niku kula. Pas Pak gawa golok gitu. Rampung niku golok kula kebak getih kula mantuk niku di napa disatru kalih tiyang. Lah kowe iki bojomu meteng kok wani-wanine mbleh wedhus. Kowe mau mbleh pira? 23 kula ngeten niku. Alhamdulillah anak kula nggih lahir normal. Dadi sak ruangan kalih ruangan niku seduanten sesar kejawi kalih. Anak kula setunggal, sing setunggal niku tiyang sanes. Sanes niku bayi sing sak ruangan niku kuabeh sesar kabeh, Pak. Mongko bayi sak ruangan sing sesar kabeh niku mboten enten sing bapakne mbleh. Kula sing mbleh malah alhamdulillah pinaringan normal waras biris alhamdulillah. Kanyoto mbleh. Napa niki sato kewan sae niki lembu sae niku mendo niku mboten wonten sambung rapetipun kalian semah ingkang nembe ngandhut mboten enten. Wah kowe ku nek bojomu meteng kowe nekat mbleh ku anakmu lahire dadi ora cetha ndase kaya ndas lele gitu. Lah apa bapakne iki wader gitu. Kok anake kaya lele gitu. Niku kesirikan, Pak. Zaman saat ini kesyirikan kathah. Subhat kathah napa mboten subhat. Walah alah ya Allah. Entek amek kurang golek. Napa melih subhat barang sing lembut, barang sing melaha cetha welo-welo ketok mata niku kathah umat Islam ingkang kapusan kok. Tuladhanipun kathah nabi palsu. Leres? Nabi palsu niku Indonesia paling kathah, Pak. Dadi nek lomba juara oke-okean nabi Indonesia niku menangan. Nggih. Wonten telatah Indramayu napa nggih? Niku wonten tukang las ngaku dadi nabi. Nggih, jenenge nabine niku jenenge Tugimin. Pangapunten nggih persamaan nama di luar skenario penceramah. Dadi enten mriku niku enten bapak-bapak asmane Tugimin dadi tukang las. Ngaku dheweke niku nampa wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Beto ajaran agama enggal asmane agama Jasun. Agama Jawa Sunda. Pripun niku agama Jasun? Niku wonten satunggalipun kiai ceramah. Lah wong ya nabi we jenenge wis rapati motho kok ya jek akeh wong percaya ngoten niki. Nek awake dhewe kagungan Kanjeng Nabi Muhammad maca selawat niku nggih pantes nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lah nek nabine Tugimin niku ajeng selawat niku kok kaya rapati patut ngene. Ewan dene semanten kathah perangan umat Islam ingkang kapusan subhat niku. Wonten nabi wedok ten Jakarta ngaku nampi wahyu jenenge Lia Lia Edan. Wonten melih nabi sinten nggih? Wathah kok Indonesia. Ahmad Musadek nampi wahyu wonten sak nginggilipun Gunung Bunder enten Bogor. Nggih do dipercaya. Wathah wong aku nabi niku. Enten Jombang niku enten nabi jenenge Pak Jari. Dek menika. Wonten tiyang nggih sing ten Jakarta niku ngaku dadi malaikat Jibril. piantun setri ngaku dadi malaikat Jibril. Bahan itu dikecerek polisi. Polisi ini awake dhewe niku ora hebat. Mboten teroris mawon sing dikecerek. Jibril men dikecerek kok gitu. Jibril palsu nggih. Jibril palsu dikecerek dipidana pakunjaran. Lah awake dhewe gesang wonten satengahipun zaman ingkang kebak kebak subhat, kebak fitnah, kebak ajaran-ajaran sesat, mila awake dhewe niku ketah nggadahi napa? Nggadahi imun ingkang kuat. Nggih. Dadi penyakit niku napa le dingendikake niku? Penyakit ini nggih penyakit subhat, penyakit kesyirikan, penyakit kebidaahan. Ingkang sampun jlomprongake kathah umat Islam wonten saklebetipun napa? Kesesatan, kemurtadan kados ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi. Wayah esok iman, wayah sore piyambakipun sampun dados tiyang ingkang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Mila kathah gadahi iman, nek awake dhewe bingung enten virus corona, bingung lajeng suntik supaya kebal, ning kadang kala awake dhewe niku mboten bingungi nalika kathah subhat, piye supaya akidahku iki kebal, nek ana subhat kuwi ora gampang owah gingsir, aku bisa madep mantep ngadeg jejeg nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi, ora gampang owah gingsir, ora rongeh, ora goreh, ora gampang kapilut kahanan kiwa tengen. Nggih. Sesantine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Pun boten butuhke jimat, boten butuhke suhu, pirsa suhu? Pirsa mboten? Suhu niku napa? 37 derajat niku njenengan. Jenengan nek ajeng mlebet kantor diukur suhune ta nggih? Niku jenenge suhu. Sebeh. Nggih. Japa mantra mboten butuhake umat Islam. Sebab pasrah bongkokanipun tawakalipun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki kula nyariosaken setunggal carios rahasia pareng mboten niki. Pareng nggih. Ning niki rahasia lho nggih. Ampun diceritake sapa-sapa lho niki. Tenan lho nggih. Rahasia niki. Rahasia umum. Wonten 3 wulan kepungkur niku kula sak rencang ngawontenaken tablik akbar, pengajian akbar wonten sak pucuke Gunung Lawu. Judule seruan tauhid dari puncak Gunung Lawu. Wonten pengurus ICBM mriki sing dugi. Nggih. Ning mboten dugi dhuwur gitu. Tekan tengah dalan pur. Ngeten-ngeten iki. Lah kula mangkat niku jam 7 enjing dugi lokasi pengajian. Mlampah niku mboten enten ojek, mboten enten. Tekan nggih niku jam 11 dalu. Nggih. Kula nerangake wonten mriku umat Islam gadahi kewajiban manembah dumateng Allah ninggalake sedanten sesembahan dumateng sakliyane Allah. Pun mantuk niku. Let kalih wulan niku wonten nom-noman ingkang madosi griya kula ngendikane kok iso tekan mriki Mas? Kula madosi alamatin jenengan lewat internet. Ula kagungan kersa napa? Kula niku riyen manu madosi pesugihan ten Gunung Lawu. Gek sakniki kula pun saged tumbas lemah, pun saged bangun omah, ning pun setahunan niki urip kula niki mboten karu-karuan. Lah pripun? Asring kula niku diwisiki supaya kula niki bunuh diri. Ten pundi-pundi niku hawane kaya dene ditutke setan mawon kula niku. Nek ndalu mboten saged sari. Lah kula tarin lah kok mboten njaluk pitulungane setan melih kula mboten. Wingi sugih ra njaluk pitulungan setan. Terus kersane niki napa kula mbok mangdongake supados urip kula niki saged ayem-ayem tentrem. Lho niku entek-entekane, Pak. Entek-entekane tiyang ingkang tumindak kesyirikan. Ning alhamdulillah piyambakipun kanthi lila lan legawa kersa mertobat, nggih. Napa niki getuni tumindak maksiat ingkang sampun dipun tindakake menika satunggalipun hidayah saking Allah. Mila mboten sah kepengin pun uripe rekoso kaya ngapa dilakoni dipun syukuri. Kuat dilakoni ora kuat ditinggal ngaji. Ora kok ditinggal ngopi malah senep nggih wetenge jeneng. Ngoten niku. Tekan pundi wae kula kok malah lali ya. Lah nggih kula iki jane arep ngiring arep tak jak ngomong rono bar piye tak jak rene terus kula malah rene niku sing lali ngoten lho. Nggih, cekakipun carios kula panjenengan sedaya kedah nggadahi imun ingkang kuat supados Mboten gampang rongeh, mboten gampang goreh, mboten gampang disesatake dening nggih piwucal-piwucal ingkang nalisir. Carane pun dos pundi? Setunggal mboten wonten cara kangge ngawekani sedanten subhat kala wau, ngawekani kesyirikan kala wau kejawi kula panjenengan sedaya kedah tansah angrawuhi papan-papan pengajian kados enjang punika. Talabul ilmi. Sebab kathah tiyang niku nindakake kesyirikan karena mboten ngerti, mboten mangertosi ngelmunipun. Ming piyambake pun rubuh-rubuh gedang nggih. Kalau wau dalu kula pengawasan wonten Parang Tritis, enten Masjid Sunan Kalijaga. Masjide niku. Lah niku wonten mas-mas ngendika anu Pak mamak kula niku riyen tesih sok nindakake kesyirikan. Ning sak ploke piyambake pun mirsani rekaman pengajian ngangsu kawruh sing video pendek babakan kesyirikan, alhamdulillah wiwit taun iki nggih mamak kula niku sampun mandek leren anggenipun nindakaken kesyirikan. Alhamdulillah. Dadi sing marakke tiyang mandek saking kesyirikan nggih perkawis-perkawis ingkang nalisir niku napa? Ngelmu kala wau, ngelmu agami. Nalika piyambake pun kersa ngaji insyaallah sekedhik mbaka sekedhik niku badhe ical. Suwe ning suwe ati dadi resik, madhep mantep anggene pun manembah nyenyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku wigatinipun awake dhewe pengajian. Nek mboten gadahi, mboten mangertosi pentinge ngaji nuwun sewu nggih tiyang-tiyang ing ten saben kae gek doneng masjid kae gek do ngopo? Esuk-esuk wayah nyambut gawe malah do tengok-tengok ning. Kancane we kemringet ning sawah malah do tengok-tengok ning masjid kae. Kaya do kura apa ya do randi gawean ngoten niku. Rumangsane. Nggih. Wau dalu kula nggih matur enten kidul mriku. Riyen niku nenten kedadosan tiyang niku menawi mboten gadahi iman nggih. Dijak salat jamaah niku malah ngamuk-ngamuk. Kowe iki ora usah do kemaki, ora usah do gemblungku malungkung. Aku nek gurane wong salat subuh ning masjid ki ora gumun. Wong-wong do salat subuh ning masjid lho aku wis kemringet ning sawah ngoten. Sebab piyambake pun niku tindak saben jam kalih dalu, Pak. Dadi jam 2 bengi kuwi wis manggul pacul nggawa arit mlaku ngintik ten sawah macul, Pak. Dadi nek enten wong subuh enten masjid niku kalah ae. Aku wis kemringet ket mau. Jam 2 perwira aku iki. Aku kuwi subuh gek do melek. Mengke zuhur niku kondur, nggih, ngadahar nggih, diparasane niku tindak saben melih. Kundur emang kayak pun aja ngisak nih kok nembe kundur. Niku sah bendinten ngata niku. Nih, gak kayak ngopo kayak wong tenguk-tenguk kayak wong randuwe gawian. Nuwun sewu, sing nyambut gawe mangkat jam loro bengi mulai aja ngisak niku nopo sugi. Mboten Pak, gih ma puluh-puluh tahun gih mung macul ngata niku. Bandane gih mboten katah gian. Ngata niku. Niku maknani pun wekdali pun mboten dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Nyambut damel niku ingkang sak madya nggih mawon. Ingkang prasaja, rejeki menika sampun dipun taker dening Allah lan mboten bakal kijolan. Jenengan nyambut gawe mempeng kalih mboten niku padha mawon rejekine. Napa nggih ta nggih. Ning nek jenengan mboten nyambut gawe jenengan dosa. Wah nek ditaker ya rasa nyambut gawe wae dosa jenengan. Nek napa jenenge ora nyambut gawe. Nek mboten gelem nyambut gawe mboten sah kelamben sisan mawon. Lho kok ngoten? Lah jare wis ditakdirke, padha klambi nggih pun ditakdirke. Enten mboten wong, kowe kok ora klamben ngopo? Ah nek wayahe takdire klamben kok ora ya klamben dhewe. Engko ora ya katoke munggah dhewe aku rasa katokan. Napa enten wong ngono? Mboten enten ta nggih? Ampamila saking menika ngelmu agami menika kedah dipun upadi. Dipun udi. Carane napa rawuh wonten pengaosan? Carane pun dos pundi panjenengan nggih katuran maos buku-buku agama, buku akidah, napa buku fikih supados pangibadahan niku saged jumbuh cocok kalih piwucalipun Kanjeng Nabi, supados saged bentenaken pundi ingkang lurus, pundi ingkang sasar. Nggih, wong salwangsul kula ngaturaken pituturipun para ulama. Matsalul jahili an dinihi, paribasane wong sing bodho agamane, radin biqaidihil jahulil hairi, lila legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe, kabahi mati ambya iku kaya dene jaran sing buta qada zimama a'ma sing ditunggangi dening wong sing buta ala iwajit tariqil jairi mapan melampah wonten sanginggilipun jurang ingkang belok-belok lan bebayani. Jadi tiang ingkang mboten ngaji terus ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe, cara gampangane ngeten mawon. Wis ora ngaji, nek enten masalah konsultasine kalih dukun. Niku kaya dene jaran wuta ditunggangi dening wong sing wuta, melampah wonten sak nduwure jurang sing gegirisi. Selamat mboten. Mboten badhe selamat. Anake mecicil gawa ning dukun. Didone kecah kecuh ora mari mecicile malah ndase bocah kecinge ora jamak. Lah dukun niku mboten tau sikatan. Sikatan pisan nek sasi surotok. Cilaka mboten? Cilaka enten melih, Pak. Niki kacilakan saestu. Bocah niku lara mripate, kudune ra nggih dipresake ten Iap nggih. Pirsa Iap. Rumah sakit khusus netra wonten Ngayuk Yogyakarta. Niku mboten anake lara mripate blereng-blereng niku dibeta ten dukun. Kalih dukun niku dibedolke wulune pitik cemani pirsa. Sing sarwa cemeng niku lho. Niku jenenge pitik Abu Laswat ngoten niku. Lho disanjangi kok malah guyu. Nek babon nggih Umul Aswat ngene. Lah niku pitik cemani niku wulune dijedhil ngeten enten ngen pucuke niku enten getih sing netes nggih. Diteteske mripate bocah, tes. Dukun niku sing nindak ngene niku. Ngantos sepriki bocah niki kedadosan kasunyatan nggih. Bocah niku malah dados ilang peningale babar blas. Gara-gara ditetesi getih pitik niku. Sebab getih jeneng kok getih pitik. Awake dhewe menungso niku nek asbing transfusi darah, ajeng donor darah. Getih aku dudu dipresorien nggih. Ki getih waras apa ora? Oh Mas nek sampean darah tinggi napa pripun niku mboten parang donor. Sing donor niku getih sing waras. Niku getih menungso. Lah niki getih pitik. Tinggu netesi mripate bocah. Dados ical peningalipun, Pak. Niku rak cilaka. Nggih, wong sing mboten ngaji ndadekake wong sing bodho agamane dadi penuntun uripe. Kaya dene jaran wuta melampah sak nginggilipun jurang, gek ditunggangi wong sing wuta, kathah cilakane. Na'udzubillahi min dzalik. Mila kedah tansah ngaji. Kula rumaos bungah, rumaos bombong, nggih wonten Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D sekalian Budi, Pak Lek sekalian Bulik wonten telatah Karang Padesan mriki ingkang tasih kersa ngerawuhi pengajian. Niki satunggalipun kanugrahan kesayanan ingkang kedah dipun les antunaken. Nek perlu anak putu diajak nggih Mbah Kakung, Mbah Putri, anak putine do diajak, yo melu Mbah Kakung, yo melu Mbah Putri. Kuwi sing gerang-gerang barang kuwi yo melu, nggih. Dadi tepok patuladan sing becik kanggo anake, ngeta. Supaya keluargane awake dhewe iki dadi keluarga sing barokah, sakinah mawadah, warohmah, selamat, ayom ayam tentrem donya akhirat. Rek ngoten niku. Nggih. Ora malah bapakne ngajari keplek anake, naudzubillah min dzalik. Nggih. Sebab menawi mboten ngaji tangih lamun badhe selamat. Salajengipun supados imun kula panjenengan sedaya saged kuat, imanipun rasa, nggih, selamat saking kesyirikan. Perkawis-perkawis ingkang nalisir niku menawi panjenengan ngudi ngelmu pikantuk seserepan ingkang enggal ingkang sae jumbuh cocok kalian dalil enggal-enggal dika badiru bil a'mali fitanan kakita ilailil mudlim. Cepet-cepet to enggal-enggal nindakake amal soleh nalika ana teko fitnah kaya dene cuwilan wengi sing peteng sing bakal gawe cilaka. Maknanipun apa? Fitnah niku carane nambani kanthi ngatah-ngatai ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning perangan umat Islam wonten nalika wonten fitnah balak bencana mboten disregepi ibadahe malah disregepi napane? Sajene naudzubillahi min dzalik. Ah niku jenenge malah kulak memolo. Nggih. Kulak memolo. Nambani koreng malah dibiyuki letong. Lah tambah saya infeksi. Nggih mboten. Niki letong kan mengandung hawa panas. Ah mikirku ki nek koreng iki nek digawe panas-panas kan dadi garing ngelotok mari rumangsamu. Ngene to. Koreng infeksi malah diborahi letong. malah ngombro-ombro ning dindi. Naudzubillah min dzalik. Tambane amal, napa niki tambane pun fitnah, supados awake dhewe niki diayomi dening Allah saking sedaya kesesatan, sedaya perkawis-perkawis nalisir saking syariat menika kanthi ngatah-ngatahi ibadah. Sae menika rupa salat, sae menika rupa maos kitab suci Al-Qur'an. Nggih. Sae menika rupi sedekah utaminipun dumateng tiyang sepuh kalih. Sedekah niku nyambung tali pas seduluran niku. Utaminipun dumateng tiyang sepuh kalih saged dadi sarana dijagi saking fitnah, jangkepipun angka kalih saged dados sarana rejekine panjenengan niku dipun damel jembar wiar ombo bawira. Man sapa wonge arep dan duweni pepinginan an yub satofi rizqe dijembarake rejekine wa an yunsha'alahu fi atharih dipanjangake umure falyasil rahimah prayoga padha nyambung tali pas seduluran. Ngendikane Imam Ibnu Utsaimin nyambung pali pas seduluran ingkang paling utami menika nyambung tali katresnan dumateng tiyang sepuh kalih. Nggih. Niku saged dadi sarana rejeki menika saged ndugeni panjenengan kanthi cara watah nggih, biak-biakan. Mila tiang-tiang ingkang sukses biasanipun tiang-tiang ingkang kasinungan bondo derajat lan pangkat niku biasanipun tiang-tiang ingkang pinter anggenipun ngabekti dumateng tiang sepuhipun kalih ngelembah manah. Dawuh-dawuhipun tiang sepuh niku tansah ditindakake menawi dikongkon nang anu tukokno susunya duwite pun mboten sah mak niki ngagem gen kula kemawon. Ampun hitungan kalih tiang sepuh mesti diijoli dening Allah luweh akeh. Niku kula pitados saestu niku kula. Nggih. Ada dasar hadis kala wau. Ngendikane Imam Ibnu Utsaimin di antara cara untuk meluaskan rezeki seseorang itu dengan berbakti kepada orang tua. Jenengan kelangan 1000-2000 dicaosake tiyang sepuh niku ijole mesti teko luweh kathah malih. Mas-mas ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kali, ngabekti dumateng moro sepuhipun. Mbak-mbak nek garwane kakung ngabekti marang wong tuane mboten pareng cemburu, kualik jenengan nek cemburu. Nggih. Piyantun jawi mastani ning sing mastani iki anu nggih kebangeten mingerke blate. Nggih. Ning niku mboten leres nek mingerke blate kan ateges murtad nggih. Nek jenengan cemburu kalih garwane kakung sing ngabekti kalih tiyang sepuh jenengan klentu. Sebab anak sing ngabekti marang wong tuane loro niku rejekine bakal di jembar wiarake dening Allah. Nek rejekine anak jembar wiar ombo bawira niku ra bojone mesti melu ngrasake to nggih. Kok malah cemburu niku walik niku. Jenengan malah ngajak ciloko. Nek garwa setri nggih. Pakne tole kok ngabekti karo wong tuane sing setri kok malah pecuca-pecucu niku malah ngajak ciloko. Ciloko sekabeh-kabeh niku. Nggih. Nggih niku wau kedah sabar ngabekti kalih tiyang sepuh niku gampang dingendikake ning angel sing nglakoni. Sebab hadiahe larang swarga. Nggih. Mula abot leni ndakke. Nek amalane iku mboten abot leni ndakke hadiahe mboten swarga, hadiahe kipas angin gitu. Napa magicom ngoten niku. Gandeng ngabekti niku abot hadiahe swarga larang. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala, jangkepipun ingkang angka 3 supados tansah diayomi dening Allah saking fitnah, kedah asring-asring donga dumateng Allah nyuwun pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa Taala. Kathah pendonga-pendonga ingkang sae dipun wucalake Kanjeng Nabi saged dipun amalake. Nggih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih, an nakiratu fi siyaqid doa. Taum. Konteks nakirah disebut isim nakirah disebut dalam konteks doa itu umum. Ya Allah, kula nyuwun kesaenan ten ngalam donya, kesaenan ten alam akhirat. Kesaenan apa niku nggih sedaya jenis kesaenan niku dipun suwun. Niku maknane umum. Ngoten niku. Mula piantun jawi mastani niku pinangka donga napa? Sapu jagat, pokoknya seduhan ten kesainan ten jagat ten akhiran itu disapu kabeh, disuwunake ten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donga sapu jagat. Mila Sandas pedang mbok menawi mengke masjid Baitul Muhsin ngawontenaken pengajian judulnya sapu jagat ngoten niku. Ben sak jagat padha geger kabeh. Mbok menawi mekaten lan semanten iki sampun diketik afwan wekdal ngantos dumugi jam 8 nggih kula nggih nderek manut kok insyaallah. Mboten badhe mblandang gitu. Pamela saking mereka kita cekapakan dumugi semanten lan mekaten menggah pengawasan ingkang saged kawula aturaken wonten ngarsanipun para jamaah sedaya mugi-mugi ingkang segedhik menika saged mbeta manfaat kagem diri kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.